السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. ما بعد، جماعة صلاة المغرب أعزكم الله. Bahasan yang lalu kita telah bahas tentang kesalahan dalam rumah tangga. Poin yang pertama yaitu tentang masalah harta bersama. Jadi yang kemarin telah kita bahas, dalam Islam tidak ada harta bersama. Suami istri punya harta masing-masing dan jangan dicampur. Kisru rumah tangga itu karena harta dicampur. Harta istri, harta suami dicampur itu salah. Dan juga enggak ada istilah harta suami milik istri, harta istri milik suami, itu juga salah. Sudah lewat pembahasannya yang lalu. Kemudian yang kita bahas poin yang kedua, kesalahpahaman dalam rumah tangga, yaitu anggapan bahwa suami itu hanya menafkahi anak istri. Ini poin yang kedua. Jamaah sekalian, banyak orang ketika sudah berumah tangga dianggap kewajiban suami itu hanya menafkahi anak istri. Ini salah, ini keliru. Ketika seorang sudah menafkahi anak istri, ada orang-orang yang memang wajib dia nafkahi. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma'anfaqtu min khairin fabil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Allah berfirman, mereka tanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang harus mereka nafkahkan? Al-Baqarah 219 kalau tidak salah. Mereka tanya kepada engkau Muhammad, apa yang harus mereka nafkahkan, infakkan? Qul, katakan ya Muhammad, apa saja harta yang kamu miliki? Maka yang pertama, nafkah itu untuk orang tua. Ya, wajib kita memberikan nafkah kepada orang tua. Kemudian kerabat, ya, kakak, adik, kemudian anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang kehabisan bekal di jalan, bisa termasuk pengungsi. Jadi jamaah sekalian, setelah kita punya kewajiban menafkahi anak istri, kita wajib menafkahi keluarga kita. Orang tua, kakak, adik, paman, bibi, ketika mereka butuh nafkah dari kita. Kecuali kalau mereka tidak butuh nafkah. Orang tua sudah punya pensiun namanya, maka tidak ada kewajiban. Tapi ketika mereka enggak punya pensiun, wajib bagi kita menafkahi orang tua kita. Jadi jamaah sekalian, perhatikan, banyak orang dipikir nafkah itu hanya untuk anak istri saja. Tidak. Setelah kita alokasikan nafkah anak istri, maka kita punya kewajiban terhadap keluarga kita, ya. Selama mereka butuh nafkah, kecuali kalau mereka sudah mandiri, sudah punya ini. Jadi jamaah sekalian, banyak kasus kita ini kalau sudah rumah tangga lupa sama keluarga yang asal, gitu. Sehingga kakak sama adik itu terasa jauh. Seringkali kalau orang lagi butuh bantuan itu nggak dapat bantuan sama kakaknya, sama adiknya, sama keponakannya, terasa jauh memang. Bahkan seringkali orang tua itu harus hidup apa adanya, nggak berani minta kepada anaknya. Ketika anaknya diminta untuk membantu saudaranya, kata sang anak, saya kan sudah punya kewajiban, Bu. Saya kan sudah punya tanggung jawab, Pak, punya anak istri. Itu enggak alasan, Nak. Bagaimanapun juga itu adalah adik kamu. Bagaimanapun itu juga kakak kamu yang harus kamu bantu. Jadi sama sekalian, ini kadang kita lupakan. Suami jor-joran buat anak, buat istri, ngasih fasilitas mewah, sedangkan keluarganya sama sekali tidak pernah dinafkahi. Ini zalim. Kalau kita lihat sejarah orang-orang soleh terdahulu, mereka punya tanggung jawab terhadap keluarga. Di samping mereka tidak melantarkan rumah tangganya, anak istrinya. Ini yang kita harus sadari, teman-teman sekalian. Karena bagaimanapun sebelum kita punya istri, sebelum kita punya anak, kita hidup sebuah keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, seringkali kalau sudah menikah, seolah-olah kita enggak punya kewajiban membantu keluarga kita. Ini salah yang besar sekali. Jamaah sekalian, kita lihat banyak orang ketika dia butuh nafkah, dia enggak berani minta sama saudaranya. Padahal punya hak. Seorang adik umpamanya punya hak minta nafkah dari kakaknya. Ada kasus perempuan janda, suaminya meninggal dunia, atau dia dicerai oleh suaminya. Alhamdulillah. Dingin-dingin nih Pak, kasih kopi. Bismillah. Lumayan. Kopi warung. Ya. Gak apa-apa, makasih. Ya. Besok-besok yang bagus. Apa? Kopi gayo ya. Jadi jamaah sekalian, perhatikan baik-baik. Hubungan keluarga itu kita lihat makin jauh. Apalagi kalau masing-masing sudah punya rumah tangga, punya rumah tangga sendiri. Itu jauh. Seringkali seorang yang sudah mapan di keluarga enggak peduli sama saudaranya. Enggak peduli sama orang tuanya. Gitu. Harusnya boleh jadi dia mapan itu, dia sukses itu doa dari keluarganya. Ya, dari kakaknya doain, "Dek, mudah-mudahan kamu besar jadi orang sukses." Jadi orang sukses. Tapi lupa sama saudaranya. Orang tuanya ngutang-ngutang di kantor buat anaknya sarjana. Jadi sarjana, hebat. Udah kaya, lupa sama orang tuanya. Nah ini jamaah sekalian, ini poin yang kedua, yang banyak dilanggar. Dalam hukum Islam, orang yang berhak kita minta bantuan adalah keluarga sendiri. Berhak. Bapak punya keponakan, sukses. Bapak kondisi butuh untuk berobat umpamanya, punya hak minta. Dek, ada uang gak buat bantu paman? Zaman sekarang udah jauh. Antara paman dengan keponakan, kakak dengan adik, bahkan orang tua saja berat minta sama anaknya, karena dia tahu gak bakal dikasih. Pelit anak-anak itu. Kalau buat istrinya saja, buat anak sendiri aja dia jor-joran duitnya itu. Tapi buat orang tuanya tidak. Nah ini jamaah sekalian, fenomena. Terus dulu saya ingatkan ini, bab yang serius. Jadi kalau Allah kasih kita rezeki, sesudah kita nafkahi anak istri kita, kita wajib nafkahi orang tua kita. Ya, bahkan kalau bisa lebih daripada anak istri kita. Jangan anak istri makannya enak, sedangkan orang tua dikasih yang standar. Anak istri kalau sakit dibawa ke rumah sakit yang mahal, Siloam. Kalau orang tua dibawa ke puskesmas. Gitu. Ya Pak ya, gak fair. Kakaknya, adiknya mau pinjam duit, gak ada Mas. Pelit. Dengerin nih Pak, jangan pura-pura nunduk Pak. Gitu. Ya, pelit. Harusnya kita lihat anak-anak kita. Mereka kalau kakaknya punya makanan, dia belah dua buat adiknya. Ini dek buat kamu dek. Tapi begitu sukses, begitu kaya, lupa. Gitu. Jangan jemaah sekalian. Bagaimana saudara punya hak sama kita? Harusnya ketika kita dikasih kesuksesan, kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Gitu. Minta deh, minta sama abang. Gitu. Mumpung abang kaya, mumpung abang ada duit, kau sama lu, ini abang kamu. Gitu. Minta, kau minta apa? Gitu. Itu saudara. Jauh, iya pak ya. Kita kalau pinjam duit sama siapa pak? Teman kantor. Iya gak? Kasbon. Punya abang sukses, dianggap sedekah. Kita pinjam bank, paling kasih gocap. Gak ada nih, gocap aja nih loh buat ongkos pulang gitu. Aduh, iya pak ya. Ini realita. Nyata memang. Gak ada saudara itu. Nih, gak usah ganti. Gak usah hitung-hitungan sama saudara mah. Gitu. Jauh pak zaman sekarang. Tapi kalau bininya minta emas, minta kendaraan, wih, sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau mumpung kita ada kesempatan bisa bantu saudara, bantu. Sampai saya punya tetangga itu meninggal dunia, supir angkot. Usia sudah senja, 70 tahun. Masih supir angkot, karena orang susah. Punya keponakan sukses, sama sekali gak dibantu. Sama sekali gak dibantu. Padahal pamannya sendiri. Pamannya sendiri. Sampai usia senja masih cari duit, punya keponakan sukses, sama sekali gak dibantu. Demikian juga hubungan kakak sama adik. Kakaknya sukses, rumahnya gede, adiknya susah, sama sekali gak bantu. Hilang apa namanya persaudaraan, dan itu nafkah hilang. Kakak sama adik harusnya bantu, ini dek gitu. Jadi banyak orang-orang kaya itu bingung duitnya kemana. Dia gak mau duitnya dimakan sama saudaranya sendiri, gak mau. Giliran selingkuhan aja, wih, iya pak. Ada orang selingkuhannya puluhan, satu-satu dikasih rumah, satu-satu dikasih mobil, banyak. Yang pura-pura melengos deh, gitu. Selingkuhan keluar duitnya, buat saudara pelit. Ini yang kedua. Yang ketiga, kesalahpahaman dalam rumah tangga, yaitu anggapan bahwa mertua sama dengan orang tua. Nah ini juga nomor tiga, ini banyak. Gak akan sama posisi orang tua dengan posisi mertua. Gak akan sama selamanya. Jauh. Posisi orang tua, kita tahulah jasa orang tua. Dari kecil melahirkan, merawat, membesarkan, pengorbanannya luar biasa. Sampai kalau sakit orang tua itu berdoa, ya Allah jangan kau cabut nyawa anak saya, kalau kau cabut nyawa kami saja. Itu orang tua. Begitu kaya, sukses, yang nikmatin mertua. Banyak orang bertanya, Ustaz, orang tua sama mertua sama kan ya? Ya beda. Yang ngajarin sama tuh KUA tuh, penghulu tuh. Oknum lah taron, sesat ini. Pengantin-pengantin tuh habis akad nikah, itu dikasih racun tuh sama penghulu. Mas, kamu kalau udah kawin, orang tua kamu dua. Orang tua kandung dan mertua. Kamu harus sama, adil. Ya gak bisa adil. Orang tua ya orang tua, gak bisa dihitung jasanya. Mertua kan baru ketemu kemarin di tikungan. Mau disamain ya beda. Sekarang kenapa kita perhatian banget sama mertua? Gara-gara tinggal di rumah mertua. Iya. Nunduk dia. Tinggal di rumah mertua, sah-sah saja. Tapi bukan selamanya. Ya masih baru. Mandiri. Lebih baik kita ngontrak ketimbang tinggal di rumah mertua. Akhirnya dia mengabdi sama mertua. Ya. Banyak orang salah paham dalam masalah ini, sampai ribut keluarga. Ada asumsi di masyarakat, kalau orang ngasih, kalau suami mau ngasih orang tua, dia pun harus ngasih mertua. Ini dari mana ini? Gak benar zaman sekarang. Ketika suami umpamanya ada rezeki, dia mau menghajikan orang tuanya. Pak, Bu, tahun depan berangkat. Usaha saya sukses nih. Pakai yang plus gitu. Nanti saya tanya ustadz yang ngajar malam Sabtu itu mau ikut gak gitu. Diajak juga dong ya kan. Kita kan yang ngajarin. Nah, jamaah sekalian, ada sebagian istri protes, "Mas, adil dong. Kalau orang tua kamu dihajikan, orang tua saya hajikan juga dong." Ya enggak bisa. Minta sama anak lakinya dong. Enggak tanggung jawab saya itu. Nah, ini yang saya bantah, dengarkan Pak, harus disamakan. Yang saya bantah. Tapi kalau seandainya sang suami mau juga menghajikan mertuanya, tentu lebih bagus. Yang saya bantah harus sama. Kalau suami ngasih orang tuanya sekian, ngasih mertuanya juga harus sama. Enggak benar ini, Pak. Enggak benar. Enggak ada kita punya kewajiban terhadap mertua. Yang ada orang tua, keluarga kita. Gitu. Sampai ada kasus istri minta cerai di daerah Cikarang itu. Karena suaminya sikapnya tidak sama sama orang tua dengan mertua. Saya tanya waktu saya penengah, "Kenapa ibu minta cerai? Suami saya bagus, Ustaz. Soleh, taat. Saya baru dikasih mobil tuh, Honda Jazz warna merah." Wih, suami siaga. Iya. Kok kita kan bajai, bajai merah. Ini dikasih Honda Jazz. "Kenapa minta cerai?" "Habis apa namanya, suami saya lebih berpihak kepada orang tuanya ketimbang mertua." Astagfirullahaladzim. Yang beda lah, Bu. Coba ibu nanti punya anak, ibu yang lahirin, ibu yang besarin, sekolah ibu antar, pulang dijemput sama ibunya. Begitu besar, mengabdi malah sama mertua. Kecewa ibu nanti. Ya beda, orang tua mertua beda, Pak. Enggak akan bisa sama selamanya. Memang kita harus akui, di negeri kita pengaruh wanita itu kuat. Mulai dari awal nikah kita di mana? Pesta di mana? Di rumah perempuan. Kalau tradisi bangsa Arab, pesta di rumah laki-laki. Sebagaimana Nabi waktu nikah dengan Aisyah. Yang diarak pakai gendang Aisyah. Rasul nunggu di rumah. Gitu. Selesai nikah, keluarga Abu Bakar pulang, Aisyah di rumah Rasul. Kalau kita nikah di rumah perempuan, diarak pakai marawis, kacamata hitam. Iya enggak? Habis akad nikah tinggal di rumah mertua. Ya, tinggal di rumah mertua kita. Akhirnya orang banyak mengabdi sama mertuanya. Sampai dia sukses, seringkali yang merasakan mertuanya. Sampai ada salah seorang jamaah itu, kalau dia pulang kampung tidak ke rumah orang tuanya, tapi ke rumah mertuanya. Bahkan ada seorang bapak nangis di sebuah masjid, "Ustadz, saya boleh curhat?" Nangis dia. Udah aki-aki nangis, sedih gitu. "Kenapa, Pak? Anak saya setelah nikah enggak pulang lagi ke rumah orang tuanya, Ustaz. Dia ke rumah mertuanya terus. Rumahnya dilewatin terus, Ustaz." Memang rumah bapak sama rumah besan jauh, Pak. Satu gang, Ustaz. Astagfirullah. Satu gang enggak pernah masuk. di luar, sampai bapaknya bilang, "Nak, kenapa kamu enggak masuk?" Takut sama istrinya. Nah, jemaah sekalian, ini poin yang ketiga. Jadi, posisi orang tua selamanya tidak akan sama dengan mertua. Ya, mertua itu masuk kerabat. Orang tua ya orang tua. Ya kalau istri bilang, "Pak, Mas, orang tua saya nafkahi dong." Ya enggak, minta sama anak lakinya lah. Kok saya? Gitu. Tapi kalau bapak mau nafkahi mertua, tentu lebih bagus. Yang saya bantah harus sama. Kalau mertua dihajikan, kalau orang tua dihajikan, mertua harus dihajikan. Orang tua dikasih uang, mertua dikasih uang. Ini enggak benar. Ya. Tolong, dan dalam Islam memang enggak dibenarkan tinggal di rumah mertua. Sebentar aja lah, sekian bulan namanya ngontrak. Kecil, sempit, masih lebih baik tibang tinggal di rumah mertua. Gitu. Enggak punya izah. Sampai tetangga saya tuh mau pulang kampung ditahan sama mertua. "Ustaz, saya enggak boleh pulang kampung sama mertua, sama mertua. Tunggu 3 hari dulu." Mertuanya orang Betawi, dia orang Tegal. "Ya ente tinggal mertua, Bahlul. Ya ditahan. Jangan pulang dulu ya, Mas ya. Tunggu 3 hari." Keburu basi lebaran ini. Iya, karena tinggal di rumah mertua. Suruh ngumpul dulu. Pak orang Betawi kan ngumpul. Nah, ini contoh jamaah sekalian. Yang keempat, salah pahaman dalam rumah tangga. Poin yang keempat, adanya anggapan kalau rumah tangga gak boleh ada yang ditutup-tutupi. Harus terbuka. Gak boleh ada yang dirahasiakan. Kan begitu Pak ya? Kita dengar kalau udah rumah tangga gak boleh ada rahasia, suami istri mesti terbuka. Ini salah. Dalam kehidupan rumah tangga tetap boleh suami istri punya rahasia masing-masing. Boleh. Suami punya rahasia, istri punya rahasia. Boleh. Apa saja sih yang harus dirahasiakan? Pertama, yang dirahasiakan umpamanya amal soleh. Amal soleh gak perlu cerita sama istri. Iya. Bapak mampir suatu masjid, jelek, butuh dana, lagi ngebangun, bapak bantu-bantu, sudah. "Butuh berapa Pak yang kurang?" "Nah, ini Pak, buat pasang ini, pasang AC." "Ya 100 jutaan lah Pak." Bantu, udah. Gak usah bilang istri. Bilang istri, kagak jadi. Iya. Imannya beda sama istri. "Mah, papa mau bantu masjid tuh 100 juta. "Wih, banyak banget Pak." Gitu. "Goceng aja Pak, goceng." Emang seblak goceng. Apa? Cilok ya? Cilok goceng 7 ya. Dapat 7 tuh cilok. Kemarin beli tuh cilok goceng 7 isinya. Sama panitia, "Masa Ustaz dibeliin cilok?" Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau mau infak, jangan bilang istri. Gak jadi. "Janganlah Pak, kebanyakan. Emang yang infak papa aja, kan banyak jamaahnya." Ya, mendingan beli emas aja Pak. Jadi amal soleh gak usah cerita, karena ini adalah keikhlasan. Walaupun cerita boleh, tapi lebih bagus kita gak cerita. Sebagaimana para ulama, seringkali ketika pagi istrinya melihat bantal anaknya itu basah, dianggap anaknya ngompol, padahal bekas suaminya nangis tengah malam bermunajat pada Rabbul Alamin, ditutup dengan bantal. Syekh Albani, Syekh Muhammad Nasirun Albani, ketika beliau wafat, itu rumahnya dikepung oleh fakir miskin. keluarga si Albani kaget, ini fakir miskin ada apa kok ramai banget ini. Kemudian ditanya, ada apa ya? Fakir miskin ini cerita, ini ulama waktu hidup sering menyantuni kami, ngasih santunan rutin, entah mingguan entah bulanan, dapat santunan. Gak tahu istrinya, baru tahu ketika wafat. Datang fakir miskin. Setelah Syekh wafat, ada enggak keluarganya yang nyantunin kami, yang mau nyantunin kami? Gitu. Baru tersingkap amal kebaikan suaminya ketika suaminya wafat. Enggak bilang sama anak-anak istrinya. Jadi kalau bapak berinfak sudah buat amal kita, buat kebaikan kita. Cukup Allah saja yang tahu. Gitu, cukup Allah yang tahu. Bapak punya nih usaha warung umpamanya. Ya. Ayam geprek. Lagi ramai tuh Pak ya, ayam geprek 13.000, pedes sambalnya. Kalau di sini biasanya dikasih pecel lele saya tuh. Saya sih ikhlas aja. Padahal kagak ada ya, Kak. Jadi sampai mana sih tadi? Kalau suami punya usaha, cuma usaha boleh dirahasiain. Bilang sama pegawainya, tolong rumah usaha saya ini, rumah makan ini jangan kasih tahu anak istri saya. Kenapa? Karena keuntungan ini saya buat sumbangsikan kegiatan masjid, operasional masjid. Kecuali kalau saya wafat, kasih tahu, karena nanti jadi warisan buat mereka. Selama saya hidup, jangan kasih tahu. Karena banyak istri-istri itu, kalau tahu gaji suaminya gede, salah tingkah. Tiap hari bisa tawaf di mall tuh. Apa namanya, Kasablanka itu, lantai 1, lantai 2. Iya. Jadi bapak punya harta seperti yang saya bahas pada bab yang pertama dulu, enggak harus cerita. Pak, bapak gajinya berapa sih, penghasilannya sebulan? Udah lama, enggak usah tahu. Yang penting mama mau minta, tinggal nunjuk aja. Gitu. Nunjuk doang ya. Jadi kita harus ada apa amal kita. Kalau kita punya anggaran buat anak istri, ya kita pun harus ada anggaran buat fisabilillah. Cukup kita saja yang tahu kenang-kenangan hidup. Bahwa kita telah memberikan sumbangsih buat Islam dan kaum muslimin. Kita sisihkan rezeki kita. Gitu. Boleh rahasiain. Nah ini yang paling bagus, amal kita rahasiakan. Cukup Allah saja yang tahu amal kita. Mas-mas, tadi di masjid ada yang infak 200 juta loh. Gitu. Suaminya diem aja. Dia gak tahu gua yang infak. Iya. Iya. Kayak si Albani. Iya. Mengharukan memang. Dikepung fakir miskin itu. Kami dulu disantuni sama Syekh ini. Ada tidak keluarganya yang mau menyantuni kami? Baru tersingkap bahwa bapak mereka, orang tua mereka, diam-diam itu peduli dengan fakir miskin. Enggak tahu keluarganya sendiri, enggak tahu. Gitu. Ini jadi dasar bahwa diutamakan kita menyembunyikan amal soleh kita. Cukup Allah yang tahu. Biasanya yang nyender-nyender itu banyak amalnya itu. Banyak sodakonya itu. Makanya dia nyender kan. Banyakkan amal dia. Gitu. Yang kedua, yang disembunyikan dalam kehidupan kita adalah maksiat. Bahkan wajib maksiat. Sembunyiin. Gak usah cerita. Masa lalu kita gak usah cerita. Sama istri. Mah, mama tahu gak? Papa tuh 20 pacarnya. Wih, dia cerita. Allah sudah tutup, dia yang cerita. Gak boleh, haram Pak. Mujahir kata Nabi. Mujahir itu orang berbuat maksiat, sudah Allah tutup, dia yang buka, dia yang cerita. Enggak usah. Masa lalu sudah tutup. Gitu. Tutup. Jadi banyak orang cerita masa lalu, maksiat tutup. Gitu. Sama anak, sama istri enggak usah. Buka. Ini wajib bahkan, wajib. Mama, papa kan pernah masuk penjara. Yang benar, Pak. Iya. Kenapa? Ambil kotak tromol. Pura-pura ngaji gitu. Kotak tromol. Pakai apa, Pak? Pakai lidi sama pemain karet. Gitu. Kan yang kaca tuh banyak tuh ya kan. Duitnya banyak. Dia ngambil pakai lidi sama permen karet. Gitu. Main karet udah lengket, tusuk ujungnya pakai lidi. Nah, masukin dia tuh. Tuk, dapat yang merah naik ke atas. Jangan diterapin ya kan. Jadi masa lalu enggak usah diceritain. Tutup ya. Ya, perhatikan ini, baik istri maupun suami. Tutup. Yang ketiga, yang disembunyikan adalah musibah. Musibah enggak perlu cerita, tutup. Umpamanya suami tengah jalan jatuh naik motor. Ini ujian, naik motor itu ketika musim hujan tuh licin. Enggak usah cengeng. Gitu jatuh, pincang-pincang, telepon, mah, papa jatuh nih, pingsan istrinya jantungan. Padahal kita cuma pincang-pincang dikit, istri bisa jantungan. Sudah, itu resiko kehidupan. Enggak semua penyakit kita harus cerita, enggak semua problem hidup harus cerita. Penerimaan perempuan dengan laki-laki beda, laki-laki kokoh. Perempuan belum tentu siap dengan musibah itu. Bapak ke masjid nih, seret, sholat, pulang motor hilang. Waduh, kurang aja. Ya, jangankan ini sendal aja hilang, saya di Halim tuh hilang. Masuk ditanya dulu sama polisi militer, mana Pak mau pengajian? Oh, Pak Ustadz ya. Gitu. Halim komplek hilang juga, kurang aja. Komplek tentara itu kurang ajar ya gak? Tapi alhamdulillah diganti ya gak? Makanya Ustadz pakai sendal yang jelek aja ya. Kalau hilang gak sakit hati ya gak? Jadi jamaah sekalian, kalau kita hilang motor misalnya, hilang, sudah gak usah cerita istri, ambil lagi ke dealer. Pulang motor baru, ya kan? Istri nanya, Pak, motor baru, alhamdulillah rezeki dari Allah. Yang lama mana? Hilang. Nyap-nyap istrinya. Makanya sholat di rumah aja, Pak, nggak usah ke masjid-masjid. Kan sah yang penting. Nah, jadi kalau kita lihat di hadis, perhatikan, di hadis itu ada kisah sebelum Nabi wafat. Ya, Bapak lihat di kitab Riyadhus Shalihin ada bab Hifzu Sir, judulnya menjaga rahasia. Ketika Nabi menjelang wafat, Nabi kumpulin istri-istrinya. Tiba-tiba masuk Fatimah, anak Nabi, Fatimah. Ya Fatimah, duduk sini sebelah Bapak. Ini panjang hadisnya. Ketika Fatimah duduk sebelah Nabi, Nabi bisikin Fatimah. Dua kali bisikan. Bisikan pertama, Fatimah menangis. Menangis. Deras air matanya. Selesai menangisnya, Nabi bisikan yang kedua. Dengar bisikan yang kedua, Fatimah tertawa. Setelah itu, Nabi masuk kamar. Aisyah, istri Nabi, nyamperin Fatimah. Fatimah, Nabi bisikin apa tuh? Kata Fatimah, rahasia. Rahasia. Istrinya gak dikasih tahu, istri Nabi. Enggak. Ini rahasia. Nah, ketika Rasul wafat, Fatimah didatangi lagi oleh Aisyah. Fatimah, sekarang Rasul udah wafat, gak ada rahasia lagi dong. Kata Fatimah, ya sekarang saya bongkar. Bisikan pertama Rasul, Rasul bisikan ke saya bahwa beliau mau wafat. Karena setiap nabi ketika mau wafat, datang malaikat mengkabarkan bahwa akan wafat. Dan malaikat yang memberikan alternatif yang kedua, para nabi itu ditawarkan mau ditambah umurnya atau dicabut nyawanya. Dan semua para nabi gak mau ditambah umurnya. Begitu dikabarkan nabi mau wafat, Fatimah nangis. Kenapa? Gak punya keluarga lagi. Ibunya Khadijah sudah wafat, semua kakak-kakaknya sudah wafat, tinggal Fatimah satu-satunya. Kalau nabi wafat sendiri, dia nangis. Fatimah, itu bisikan bapak saya itu. Yang kedua, nabi bisikan bahwa Fatimah akan nyusul. Dan sejarah membuktikan 6 bulan setelah Rasul wafat, Fatimah wafat juga. Fatimah tersenyum. Kenapa? Nyusul bapaknya. Kalau kita kan mana mau, besok lo nyusul. Jangan pak, belum kawin pak, belum kawin. Yang abang dulu yang sulung dah, yang nyender dulu dah ya kan. Yang jadi bahasan pak di sini, di mana nabi merahasiakan kematiannya. Nabi merahasiakan kematiannya, enggak cerita. Coba kalau cerita kepada istrinya, mungkin bisa jadi masalah. Nabi hanya cerita kepada anaknya. Berarti musibah enggak perlu kita cerita. Karena ada suami kena serangan jantung, ya, dia enggak mau cerita sama istrinya, khawatir lebih parah nanti. Namanya perempuan, dia ke rumah sakit sendiri. Dia periksa gitu. Kalau enggak dirawat enggak usah cerita. Itu laki-laki. Problem laki-laki itu besar, banyak. Kadang dalam persaingan bisnis dia diancam, mau dianiaya, mau dibunuh oleh lawan bisnisnya. Enggak, yang kayak gitu enggak perlu cerita. Lihat nih mah, papa mau diancam, pingsan istrinya. Ketakutan. Itu hidup jemaah sekalian. Musibah-musibah yang menimpa diri kita, enggak semuanya harus cerita. Walaupun cerita enggak haram, tapi dalam hal ini boleh disembunyikan. Ah, Ustaz, kalau kawin lagi gimana Ustaz? Nah, kalau kawin lagi enggak boleh disembunyikan, harus terbuka. Ya, bukan minta izin, tapi harus kasih tahu. Kenapa? Karena terkait dengan nafkah. Nafkah terkait dengan giliran, jadwal giliran istri. Terkait dengan nasab anak-anak yang mereka punya saudara lain ibu. Harus tahu. Harus kasih tahu. Ini kawin ngumpet-ngumpet. Iya, akhirnya fitnah. Kasih tahu. Sehingga ada yang bilang, enggak minta izin, cuma ngasih tahu. Mah, papa mau kawin lagi. Enggak, mama enggak izinkan. Papa enggak minta izin, papa cuma ngasih tahu. Sampai ada yang bilang, mendingan minta maaf daripada minta izin. Tafsirin sendiri deh. Udah tahu. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Nah ini nanti ada satu lagi yang akan datang. 3 seri saja. Benar ada banyak sih, ada puluhan. Tapi karena ini butuh soal jawab. Ya, silakan. Apa maksudnya? Oh ini pertanyaan. Banyak benar. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita bekerja pada orang kafir yang penghasilannya mencampur antara halal dan haram gitu? Maka walau alam dilihat banyak halalnya, banyak haramnya. Kalau banyak haramnya, maka jangan kerja di situ. Tapi kalau banyak halalnya, ada haramnya, umpamanya haramnya 10%. Ya udah kita ambil gaji 90% saja. Kalau gajinya 10 juta, yang 1 juta kita enggak makan, kita keluarkan saja kemana gitu. Ya, misalnya kita kerja umumnya halal, tapi ada yang haramnya gitu. Ya, sekitar 10%-an lah. Maka yang kita ambil gaji kita 90%-nya saja. Yang 10%-nya kita enggak ambil. Tapi kalau halal haramnya banyak, bagus cari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kerja sama orang kafirnya boleh. Kerja sama orang kafir sepakat ulama boleh, selama enggak menghinakan diri kita. Yang enggak boleh kerja jadi pembantu sama orang kafir, enggak boleh. Tapi bekerja sama perusahaan kafir boleh. Yang penting pekerjaan itu halal. Bekerja sama ustaz kalau haram tetap enggak boleh gitu. Kerja sama siapa lo? Sama ustaz. Kerjaannya apa? Oh, itu mah kerjaan haram lo. Ya, tetap enggak boleh. Yang penting jenis kerjaannya. Ya, seperti sebagian teman-teman kerja di perusahaan-perusahaan Jepang, perusahaan-perusahaan Korea, perusahaan Eropa, enggak masalah. Gitu. Kadang kerja sama orang kafir malah gaji UMR di atas. Kerja sama ustaz nangis tuh orang, ngadu. Iya, ke rumah saya. Gaji 1,3. Gitu. Buat apa? Bisa buat apa ustaz? Gitu. Ya udah kamu minta. Minta sama bosnya, bosnya ustaz. Ya akhi, dunia tuh kan kita tinggalin. Weh, diceramain. Iya kan? Kita hidup nih gak dibawa mati. Ya. Yeah. Itu lain lagi, malah diceramain. Udah hidup sederhana. Nah, jadi banyak teman-teman ini ya enggak amanah. Kadang dalam muamalah tuh kalah sama kafir. Kafir bisa ngasih. Astra tuh, Astra yang sekarang nih. Itu bonus akhir tahun 7 kali gaji loh. Tangga saya itu 7 kali gaji. Gimana enggak uncang-uncang kaki? Nyender tuh udah tuh. Duit banyak ya kan. Kita kerja ya sama orang yang katanya ngerti gitu. Banyak keluhan. Ya, kerja sama teman yang udah ngaji soleh tapi kiran duit pelit. Makanya saya saranin kalau kita gaji orang, gaji yang benar lah. Kalau memang perusahaannya maju, gaji yang layak. Ya, jangan pelit, jangan bakhil, gitu. Makanya kita juga sama beberapa pengusaha, saya kalau dipanggil ceramah sama pengusaha, kebetulan juga kita kenal, kita sering, Pak, kasih bonus, gitu. Naikin gajinya. Wih, begitu ceramahnya bahas naik gaji, karyawannya teriak, Allahu Akbar. Kata bosnya, aduh Ustaz, ceramahnya bahas gaji. Iya, bahas gaji. Karena seringkali Ustaz ceramah jadi bemper di PT. Supaya karyawannya semangat nih Ustaz, supaya karyawannya jujur. Oke, kita bahas karyawan jujur, karyawan amanah. Tapi juga kita belain karyawan juga, iya gak Pak? Iya, kita kan dai netral. Tolong perusahaan, kalau emang maju, gaji naikin atau bonusnya ditambah, gitu. Wih, karyawannya teriak. Gitu. Marah tuh. Jadi intinya kalau banyak yang haram, jangan kerja. Kalau ada haramnya dikira-kira sedikit, ya sudah kita ambil sesuai dengan porsi haramnya itu. Apa nih, jika amal soleh usaha suami lebih baik dirahasiakan, lalu hak apa yang boleh minta pendapat istri. Ini enggak wajib merahasiakan, ya. Jadi suami, posisi suami pada poin-poin tertentu boleh enggak diskusi sama istri. Jadi jangan enggak setiap rumah tangga diskusi sama istri. Ada hal-hal yang boleh diskusi sama istri, itu fleksibel, ya. Masalah diskusi sama istri itu fleksibel. Tapi kalau kita udah ngerti, paham, enggak usah diskusi istri. Udah, usah aja apa kita mau usah sesuai keahlian kita. Enggak harus setiap problem kita harus rembukan dengan istri, enggak harus rumah tangga. Ya. Posisi istri, istri saya terhadap ibu saya, apakah dengan ibu istri saya? Enggak tahu nih, tanya anak kecil-kecil. Tapi intinya istri hendaknya menghormati kedua, masing-masing menghormati tetap, ya. Cuman kalau nafkah, suami enggak ada kewajiban menafkahi mertua. Tapi kalau menghormati masing-masing, iya. Suami menghormati orang tua istri, istri menghormati orang tua suami. Yang sering kisru memang di antara dua wanita itu, istri dengan ibu. Jadi suami, kalau perempuan ribut, istri sama ibu kita ribut, itu biasa. Gitu. Ibu kecewa anaknya punya istri gak bisa ngapa-ngapain. Nah, sayang nak, istri kamu gak bisa masak. Bisanya masak air. Gitu. Gak masalah. Gitu. Jadi kalau ada, ini apa sih? Aja. Hah? Lanjut boleh. Jadi kalau suami, perhatikan, kalau ada kisruh perempuan, istri dengan ibu kita, jangan terlalu berpihak. Kalau kita terlalu berpihak kepada istri, durhaka sama ibu. Kalau kita terlalu berpihak kepada ibu, bercerai rumah tangga kita. Perempuan tuh biasa ribut begitu. Iya aja. Nah, istri kamu tuh kasih tahu tuh, suruh belajar masak tuh. Gitu aja. Ya, perempuan sekarang emang gak kayak zaman dulu. Zaman dulu pinter masak. Perempuan sekarang mau masak di mana? McD ada, KFC ada. Tinggal telpon, GoFood. Iya, ya gak? Jadi wajar lah perempuan gak bisa masak pada zaman sekarang karena ada fasilitas sudah tersedia. Gitu. Beda dengan zaman dulu. Kalau gak bisa masak, gak ada warung. Mesti pinter masak. Nah, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Nah, jadi suami jangan cengeng. Ditegur sama ibunya, ngadu sama istrinya. Mah, ibu tadi cerita tuh, kamu nih begini-gini. Istri kecewa. Nah, nanti suami diomelin sama istri, ngadu ke ibunya. Jadi jangan. Perempuan tuh kadang kalau lagi selek, kita penengah yang baik. Gitu. Banyak suami bingung, nih saya bingung nih Ustaz, ibu saya masuk istri saya. Itu biasa perempuan. Kalau kita terlalu ke ibu, ya, nanti jadi pisah dengan istri kita. Rumah tangga yang sudah dibangun bagus jadi pecah. Gitu. Kadang perempuan-perempuan tuh iri, ibu iri kok anaknya gajinya gede, dikasih makan sembarangan gitu. Nah, istri juga kadang cemburu. Nih suami saya kok terlalu nurut sama ibunya. Akhirnya rumah tangga enggak bagus. Ya, wallahu alam bisawab. Ini punya pembahasan yang serius sekali. Teman saya sangat sibuk dalam bekerja, mengejar harta dan karir. Gimana cara mengajak supaya hadir ngaji? Ya, memang perlu pendekatan, ya. Orang yang mengejar-ngejar harta belum tentu harta itu membahagiakan dia. Banyak cerita lah Pak, orang-orang kaya itu apa dia bahagia? Tidak bahagia yang ngaji kok, ya. Pertama lihat ustadznya gede ya, lama-lama tipis. Pules dah. Soibul nyender toh. Orang yang mau dicari hidup apa? Pertama hidup dari apa namanya amal soleh. Kedua hidup cari apa namanya kebahagiaan. Enggak bahagia Pak. Banyak orang-orang kaya itu enggak bahagia. Makanya mereka konsumsi narkoba, tempat hiburan, enggak bahagia. Iya. Enggak nyaman hidup. Enak kita. Hidup nyaman, kelihatan apa namanya tujuan hidup kita. Gitu. Bahagia. Duduk kita sini bahagia. Kenangan yang bahagia, gitu. Kaya boleh dalam Islam, tapi jangan meninggalkan kewajiban. Kenal agama itu apa namanya prestasi hidup yang paling tinggi. Nyaman. Saya ketemu tuh orang kaya pengusaha. Begitu habis ngaji ditraktir. Wih. Pada makan ini. Jangan tersinggung panitia ya. Gitu. Nih ya, orang kaya makannya terbatas. Apa nih? Dia sakit. Sakit banyak problem pikiran. Padahal usahanya banyak, duitnya banyak. Sehari miliaran uangnya itu. Tapi enggak bahagia. Wih, merbuat masjid makan, wih. Enggak ada pantangannya. Satu pantangannya, bayar. Enggak ada pantangannya, Mas. Enggak ada. Pantangannya satu, Ustaz, bayar gitu. Bosnya malah gak makan. Jadi banyak orang-orang kaya, sepintas doang dia mobilnya bagus, jabatannya tinggi, gajinya bahagia, bahagia kita. Iya. Nyaman. Makanya orang-orang yang ngaji itu gampang tidur. Orang kaya makan obat pil tidur dulu. Gitu. Kita kan nasib udah ngatur. Tuh, orang-orang tuh pikirin. Iya, lihat tuh di pengadilan, diem aja. Banyak pikiran di pengadilan tuh diem. Ya, namanya siapa Pak? Diem. Orang kaya gitu. Iya. Orang kaya itu tetap yang dinikmati dua, tempat tidur sama toilet. Rumah gede Pak, yang dirasakan cuma dua. Tempat tidur sama toilet. Itu pun malam dia pulang. Rumah yang gede yang ngerasain siapa? Pembantunya. Tak pagi olahraga, nyebur. Pembantunya. Rumah gede yang nikmatin. Yang kaya pulang udah malam. Pagi jalan lagi. Iya. Apa sih yang mau dicari? Kita ibadah bermunajat. Kenal Rob kita. Udah. Ini bapaknya udah di masjid, gak usah pikir pulang. Ini rumah kita masjid. Ya. Bahagia. Kita ketemu di masjid ini bahagia. Bagaimana cara agar kita ikhlas dalam bersedekah? Ya banyak caranya. Ya diantaranya memang kita harus dilatih. Ya harus dilatih. Cukup Allah saja yang tahu. Memang iman memang. Iman dilatih ya. Saya suatu ketika makan sama anak saya yang kecil SD kelas 2. Tiba-tiba ada pengemis gitu. Dia ngeluarin duit. Saya lihat 12.000, 10.000 sama 2.000. Saya mau lihat yang dikasih kepada pengemis yang 10.000. Wih. Anak ustad. Terharu juga ya. Jadi emang dilatih, sedekah itu dilatih. Ya kita kan kalau sedekah ditutup kan. Kenapa? Bunyi. Seceng. Tuk. 1.000 aja lu tutup-tutup. Dilatih memang. Ada banyak keajaiban sedekah. Benar, Pak. Allah ganti, mukjizat memang, ya. Ayat Al-Qur'anul Karim, "Man faqtu min sayyin fa huwa yukhlifu." Apa saja yang kamu infakkan Allah ganti. Nyata, saya merasakan. Iya. Diganti oleh Allah, betul. Tapi tetap niatnya harus ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.